Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wal mu'tazilatu allatheena qalu al-ma'dumu shay'un thabitun fil khariji ma'a dhalalihim khayrun minhu. Fa inna ulaika qalu inna rabba khalaqa li hadhil asya'i asabitati fil adami wujudan laysa huwa wujudul khaliq. Wa hadha za'ama an 'ayna wujudi rabbi qadin 'alayha falaysa indahu wujudun makhluqun mubayyinun li wujudul khaliqi. Wa sahibuhu as-sadr al-qanawi yufariqu bainal mutlaqi wal muayyani. Lianau kana akraba ila falsafati falam yukiru bi anal ma'duma syai'un lakin ca'ala al-haqqa huwal wujudul mutlaku asunnafa mafatil ghaibil jam'i wal wujudi. Dan Mu'tazilah, mereka adalah orang-orang yang mengatakan bahasanya al-ma'dum syai', ketiadaan adalah syai', sesuatu yang ada fil kharij di alam nyata. Nah, Mu'tazilah ini ma'ab dhalalihim, meskipun sesat, itu lebih baik daripada orang yang meyakini wahdatul wujud. Fa'ina ulaika, karena mereka orang-orang Mu'tazilah kalau mengatakan sesungguhnya Rabb khalaqa li hadhil asya'a thabita fil adam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bagi segala sesuatu yang ada di dunia yang tidak ada, sesuatu yang ma'dum. Mereka katakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ma'dum, itu wujudan, menciptakan wujud yang wujudnya ma'dum tersebut, atau Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu yang ada ini fil adam, ketika dia belum ada sudah diciptakan oleh Allah satu wujud yang wujud tersebut berbeda dengan wujud Allah. Artinya Mu'tazilah masih membedakan antara wujud Allah dengan wujud selain Allah. Wa hadza za'ama, sedangkan orang yang meyakini wahdatul wujud berkeyakinan bahasanya aina wujudul Rabb qadin 'alaiha, bahwasanya wujud Allah subhanahu wa ta'ala itu qadin 'alaiha, menghancurkan al-asya' atsabitah. Al-asya' atsabitah itu menghancurkan segala sesuatu yang ada, sehingga falaisa indahu, maka menurutnya tidaklah wujud makhluk berbeda dengan wujud khaliq. Karena sudah lebur, wujud Allah sudah lebur dengan berbagai sesuatu yang ada, maka tidak ada perbedaan antara wujud Allah dengan wujud makhluk. Wasahibuhu, dan pemilik pemahaman semacam ini, seorang yang bernama Sadr Qanawi, yufarik, membedakan antara wujud mutlak dan wujud muayyan. Wujud mutlak dan wujud muayyan, wujud yang sudah tertentu. Karena dia lebih dekat kepada falsafah, maka dia tidaklah mengakui bahasanya ma'dum adalah syai', ketiadaan adalah sesuatu. Akan tetapi dia tetapkan bahasanya al-haq, yaitu Allah, wal wujudul mutlak. Jadi dia menulis buku Miftahu Ghaibil Jam'i wal Wujud. Wa hadzal qaul adkhalu fi ta'tilil khaliqi wa 'adamihi. Fa innal mutlaqa fi syartil itlaq wa wal qulil aqli la yakunu illa fil adhani la fil a'yani. Wal mutlaqu la yashtaratu wa huwa kulli tabi'i. Wa in qila innahu mawjudun fil khariji fala yujadu fil khariji illa muayyanun. Wa huwa juz'iyyun minal muayyani ingda menyakulu bisubuti fil khariji fayalzamu ayakuna wujudu rabbi imma mutayakonan fil khariji wa imma ayakuna juz'an min wujudil makhlukati wa imma ayakuna aina wujudil makhlukati wa hal yakhluku al-juz'iyu al-kulliya am yakhluku asyai'u nafsahu amil adamu yakhlukul wujuda au yakunu ba'du syai'i khalikuhu li jami'ihi. Satu paragraf ini saya juga enggak begitu faham karena bahasanya bahasa filsafat. Wa hadzal qaul, dan perkataan ini adkhal lebih masuk fi ta'til al-khaliq wa adamihi, berkaitan dengan masalah mengingkari sang pencipta dan tidaknya. Fa inna mutlaq bi syartil itlaq, karena mutlak dengan syarat memiliki kemutlakan, ini adalah satu hal yang kuli akli, satu hal yang bersifat global dan itu cuma ada di akal. Maka tidaklah ada kecuali fil adhan, di benak, dan tidak ada di alam nyata. Dan mutlak yang tidak bersyarat adalah kulli tabi'i, satu hal yang bersifat global yang ada di alam. Wain kila, maka jika dikatakan inna sesungguhnya Allah al-Khaliq itu mujudun fil-Khaliq, ada di alam nyata, maka tidaklah dijumpai di alam nyata kecuali wujud yang tertentu, yaitu merupakan wujud yang parsial, dengan mu'ayyan dari sesuatu yang tertentu. Indaman yakul, menurut orang yang mengatakan adanya adanya juz'i minal mu'ayyan fil kharij, di alam nyata, maka yalzam konsekuensinya ayakuna wujudu rab, wujud Allah subhanahu wa ta'ala itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, mutayaqqanan fil kharij, secara yakin ada di alam nyata, atau wujud Allah adalah bagian dari wujud berbagai makhluknya, atau wujud Allah adalah sama dengan wujud makhluk. Wa hal yakhluqu al-juz'i al-kulliya, dan apakah perkara yang parsial itu menciptakan perkara yang global, ataukah sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri, apakah ketiadaan itu menciptakan sesuatu yang ada, ataukah sebagian sesuatu itu menciptakan keseluruhannya. Allah alam tentang makna dari kalimat-kalimat tersebut secara umum. Nah, kita lanjutkan dengan paragraf berikutnya, ini sudah mulai lebih mudah. لأنه يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر، فعندهم الوجود واحد، ويقولون النصارى إنما كفروا لما خصصوا المسيح عنه الله، ولو أمموا لما كفروا. وكذلك يقولون في عباد الأصنام إنما أخطأوا لما عبدوا بعض المظاهر دون بعض، فلو عبدوا الجميع لما أخطأوا عندهم. والعارف المحقق عندهم لا يضره عبادة الأصنام، وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم ففيه ما يلزمهم دائما من التنابض، لأنه يقال لهم فمن المخطئ، لكنهم يقولون إن الرب هو المخطوب بجميع نقائد التي يوصف بها المخلوق، ويقولون إن المخلوقات توصف بجميع الكمالات التي يوصف بها الخالق، ويقولون ما قاله صاحب النصوص، فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستوعب به جميع نعوت الوجودية والنسب العدمية، سواء كانت محمودة عرفا أم عقلا أم شرعا، أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا، وليس ذلك إلا مسمى الله إلا لمسمى الله خاصة. وهم مع هذا الكفر العظيم لا يندفع عنهم التنافس، فإنه معلوم بالحس والعقل أن هذا ليس هو ذاك. هؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمساني، إنه ثبت عندنا في الكشف ما ينافذ صريح العقل، ويقولون من أراد التحقيق، يعني تحقيقهم، فليترك العقل والشرع. نعم. Wahaulai dan mereka-mereka orang yang menganut paham wahdatul wujud, bahasanya wujud yang ada di alam semesta ini adalah hanya ada satu, yaitu wujud Allah. Yafiruna, mereka lari dari istilah hulul. Mereka tidak mau dan tidak menerima istilah hulul. Kalau mereka menolak istilah hulul, li'ana yaktati halan wa mahallan, karena istilah hulul itu menuntut adanya orang yang ada sesuatu yang bertempat dan sesuatu yang ditempati. Di antara akidah sesat adalah akidah hulul. Akidah hulul. Tapi ini kesesatannya hulul lebih ringan daripada wahdatul wujud. Hulul itu lebih ringan daripada wahdatul wujud. Hulul adalah keyakinan bahasanya ada sebagian orang, tidak semua, dan sebagian orang yang sudah sampai makom tertentu, derajat tertentu, maka dia bersatu dengan Allah. Tapi cuma sebagian orang, itu butuh usaha, butuh mujahadah, dan butuh melakukan berbagai hal sehingga sampai kepada tingkatan tertentu. Maka ketika itu dalam tingkatan tertentu tersebut dirinya melebur dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bertempat pada diri orang ini. Sisi kemanusiaan yang ada pada orang ini hilang, dan sisi tersebut dan ditempati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hal dan mahal. Ada yang namanya dalam akidah hulul itu ada hal, ada sesuatu yang bertempat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala, dan ada mahal, yaitu makhluk yang telah sampai derajat dan tingkatan tertentu. Nah, orang yang memiliki akidah wahdatul wujud menolak istilah hulul. Wahdatul wujud semua itu Allah. Kalau hulul itu berarti masih membedakan ada wujud khalik dan wujud makhluk. Kalau hulul itu orangnya masih memiliki wujud khalik itu berbeda dengan wujud makhluk. Nah, dalam kondisi tertentu, ketika seorang telah sampai makam tertentu, nah dua wujud ini bisa bersatu. Nah, kalau akidah wahdatul wujud, enggak ada perbedaan antara wujud khalik dan wujud makhluk. Wujud makhluk ya wujud khalik ya wujud makhluk. Yaqtadi li an yaqtadi halan wa mahalan. Min wa mahalan min lafzil ittihad dari istilah ittihad. Di annahu apa itu Allah alam ya, tapi teksnya demikian. Atau sebenarnya ada waw wa min lafdil ittihad. Maka orang yang memiliki paham wahdatul wujud itu tidak menerima istilah hulul dan tidak menerima istilah ittihad. Li'ana yaktati syai'aini, karena ittihad itu maknanya ada dua sesuatu. Ittahada ahduhuma bil akhar, yang satu bersatu dengan yang lain. Itu ittihad. Padahal mereka, keyakinan mereka, wujud khalik sama dengan wujud makhluk, wujud makhluk sama dengan wujud khalik, tidak ada perbedaan wujud. Nah kalau ittihad, demikian juga hulul ya, itu masih ada wujud khalik dan ada wujud makhluk. Dan ini, dan orang yang bisa bersatu dengan Allah, yang wujud itu bisa melebur, wujud Allah itu bisa melebur dengan wujud makhluk, hanya untuk orang-orang yang sampai pada derajat tertentu. Maka orang yang punya akidah wahdatul wujud menolak akidah hulul wal ittihad. Itu enggak benar. Nah, yang benar kami. Maka wahdatul wujud itu lebih parah daripada akidah hulul wal ittihad. Ini di satu angka, hulul wal ittihad itu bisa disebut satu dalam satu kesatuan. Akidah wahdatul wujud itu lebih parah dan lebih sesat, lebih kafir daripada akidah hulul wal ittihad. Nah, hulul wal ittihad ini yang disebut oleh orang Jawa manunggaling kaulo gusti, bersatunya kaulo hamba dengan gusti yaitu Allah. Nah ini cuma untuk orang-orang tertentu yang bisa bersatu, itu untuk orang-orang tertentu. Ini akidah hulul wal ittihad, cuma orang-orang tertentu saja ya bisa wujudnya bersatu dengan wujud Allah. Sedangkan akidah wahdatul wujud, semua wujud ini, wah yang fasik sampai orang yang paling ahli ibadah, semua adalah Allah. Sedangkan kalau akidah hulul wal ittihad itu masih membedakan ada Allah dan ada hamba. Nah dalam hamba, dalam manusia itu terdapat dua unsur, ada unsur lahud dan ada unsur nasud. Dalam manusia itu terdapat dua unsur, unsur lahud dan ada unsur nasud. Ada unsur ketuhanan lahud dan ada unsur kemanusiaan nasud. Nah orang itu membutuhkan proses berjuang untuk menghilangkan unsur nasud pada dirinya, hingga sampailah dia pada satu keadaan di mana unsur nasud ini kosong pada dirinya. Nah ketika yang ada pada dirinya cuma ada unsur lahud, nah pada saat itulah maka Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah bisa bertempat pada dirinya. Ini butuh proses, butuh perjuangan, butuh mujahadah untuk bisa sampai derajat ini. Baru setelah itu maka terjadilah hulul wal ittihad. Ta'alallah amma yakuluna uluwan. Nah, maka mereka menolak dua istilah ini. Hulul mereka tolak, orang yang punya paham wahdatul wujud, hulul itu salah, hulul itu masih sesat. Ittihad juga keblinger. Kenapa? Indahum al-wujud wahid. Karena menurut mereka wujud yang ada di alam semesta ini adalah satu. Allah ya makhluk, makhluk ya Allah. Oleh karena itu mereka mengatakan orang-orang Nasrani itu kafir. Itu kafir. Mereka meyakini orang paham wahdatul wujud, meyakini Nasrani itu kafir. Mengapa sebab kafirnya? Lama qatatul masih annahu Allah. Annahu Allah. Karena mereka mengkhususkan yang Allah itu adalah Al-Masih. Walau amamu lama kafaru. Seandainya semua itu adalah Allah, Al-Masih, Demikian juga Yahudi yang mau membunuh Al-Masih, itu semua adalah Allah, mereka tidak kafir, mereka beriman. Seandainya semuanya adalah Allah, tapi kalau Allahnya kok cuma satu, cuma Al-Masih saja yang Allah, maka jadilah mereka kafir. Seandainya semua itu Allah, tidak kafir. Itu sebab kafirnya mereka, Nasara menurut mereka. Oleh karena itu, maka mereka orang yang punya paham wadatul wujud ini hakikatnya lebih kufur daripada Nasrani dan Yahudi. Karena Nasrani dan Yahudi itu hanya mempertuhankan satu makhluk, sedangkan mereka mempertuhankan semua makhluk. Demikian juga komentar mereka orang yang punya paham wadatul wujud ini terhadap para penyembah berhala. Ini mereka para penyembah belar itu keliru. Kenapa? Karena mereka cuma menyembah ba'dul mazahir dunia ba'din. Kemarin telah kita sampaikan, mereka punya istilah zahir dengan mazahir. Nah, wujud makhluk itu disebut mazahir, bayang-bayang Tuhan. Nah, karena mereka hanya menyembah sebagian makhluk dan tidak menyembah sebagian yang lain. Seandainya mereka menyembah semua makhluk, tentu mereka akan, tentu tidaklah mereka keliru menurut mereka. Dan kita tanyakan, kalau begitu siapa yang menyembah dan siapa yang disembah? Kalau begitu kita tanyakan, siapa yang menyembah dan siapa yang disembah? Wal arif al muhaqqiq indahum, dan orang yang benar-benar sudah makrifat, muhaqqiq yang sudah benar-benar menyelami ilmu mereka, hingga menurut mereka la yadur ibadatul asna, tidaklah dosa jika nyembah berhala. Wahada ma'ama fimil kufur la'zim, dan perkataan ini dan keyakinan ini di samping adalah kekufuran yang sangat-sangat besar. Fafihi mayalzamhum da'iman minat tanahut, maka ini menyebabkan yalzamhum da'iman, konsekuensinya adalah daiman selalu mereka minat tanakut, berada dalam kontradiksi. Bagaimana kemarin beberapa contoh dialog antara murid dengan syekh kemarin, menunjukkan tanakut mereka. Madzahir itu zahir atau bukan zahir? Li'anna yukallam, karena kita bantah kepada mereka, faminan faman al muhti, jika wujud itu adalah Allah dan wujud itu adalah satu, lalu yang keliru itu siapa? Kalau mereka katakan Nasrani itu keliru karena nyembah satu makhluk saja, dan penyembah berhala orang-orang musyrik itu keliru karena mereka nyembah sebagian makhluk, sebagian mazahir, lalu yang keliru itu siapa? Bukankah dia juga mereka? Mereka juga dia? Karena wujud itu satu, maka dia yang mengatakan komukte itu juga mereka. Nah, mereka juga dia. Lalu siapa yang salah? Siapa yang keliru? Oh, enggak ada kecuali satu. Enggak ada wujudnya kecuali satu. Wujudnya dia. Yang punya keyakinan ini sama dengan wujudnya Nasara, sama dengan wujudnya orang-orang musyrik. Lalu siapa yang salah? Nah, lalu gimana mereka keluar dari bantahan ini? Bantahan yang berkata iman minatan nakut lakinam yakulun, akan tapi mereka mengatakan inna rabbal mausud bijama'in naqa'in, maka mereka katakan sebenarnya Allah itu punya sifat dengan semua sifat-sifat yang kontradiktif. Allah itu punya sifat kontradiktif. Semua sifat kontradiktif itu ada pada diri Allah. Alati yusofu bihal makhluk, yang itu menjadi sifat makhluk. Sedangkan mereka katakan dengan makhluk itu bersifat dengan sifat-sifat sempurna, yang dalam keyakinan kita sifat sempurna itu adalah sifat yang dimiliki oleh Al-Khaliq. Kalau begitu ada tanahku, ya Allah itu punya sifat semua. Semua tanahku itu sifat Allah. Sifat tanahku yang merupakan kita yakini adalah sifat manusia diberikan untuk Allah, dan sifat sempurna yang kita yakini adalah milik Allah diberikan untuk manusia. Wayaquluna maqala sahibul fusul, dan mereka berkata sebagaimana perkataan Ibnu Arabi penulis Fususul Hikam. Fal aliyu li nafsihi, maka zat yang maha tinggi untuk dirinya, huwallazi yakunu lahu kamal, adalah zat yang memiliki kesempurnaan yang kesempurnaan tersebut mencakup semua sifat-sifat yang ada dan semua sifat-sifat yang tidak ada. Artinya tanakut ada pada dirinya sifat-sifat yang ada dan sifat-sifat ketiadaan. Baik sifat-sifat yang ada dan sifat-sifat yang tiada tadi, ada sifat yang terpuji secara urf, secara akal, secara syar'i, ataukah sifat yang tercela secara urf, akal dan syar'i. Walaisa dzalika, dan ini tidaklah dimiliki kecuali untuk Allah semata. Yang bisa mengumpulkan sifat wujud dan sifat ada. Tanpa peduli itu sifat terpuji dan tercela, nah, hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Wa hum an hadzal kufri al-'adzim, dan mereka di samping mereka memiliki kekufuran yang sangat sangat besar ini, maka tidaklah tercegah tertolak dari mereka sikap kontradiktif. Faina maklumun bil hissi, dia telah maklum dengan indera dan dengan akal, anna hadza laysa huwa dzat, bahasanya ini bukanlah itu, makhluk bukanlah khalik. Orang sudah tahu makhluk itu bukan khalik, khalik itu bukan makhluk, dengan indera dan dengan akal. Dan orang itu tahu dengan indera dan dengan akhlak bahasanya saya bukanlah dia dan dia bukanlah saya. Wujud itu berbeda. Wa haula'i yaqulun kama yaqulu Tirmizani, dan mereka berkata sebagaimana perkataan Tirmizani, tokoh sufi penganut wahdatul wujud. Dia mengatakan inna sabata indana fil kashfi. Sesungguhnya sabata indana, satu hal yang sudah jelas menurut kami, fil kashfi berdasarkan kashf, berdasarkan mukashafa, mayunatidu sarihal akhli, sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Wayakulu, dan mereka mengatakan sama persis dengan perkataan Nasrani untuk bisa meyakini, mengimani akidah Nasrani. Mereka mengatakan man arda tahqiq, siapa yang tidak benar-benar menyelami hal ini, yaitu tahqiq penyelaman menurut mereka, pengkajian yang mendalam, faliyatrukil akla wa syara, maka adalah dia tinggalkan akal sehat dan adalah dia tinggalkan syariat. Nah, nanti kamu baru bisa beriman dengan keimanan kami tentang masalah wahdatul wujud. Itu kalau sudah enggak memakai akal dan memakai syariat. Kalau masih pakai akal, enggak bisa mengimani akidah wahdatul wujud. Gimana kok bisa orang untuk berfaham akidah wahdatul wujud? Itu syaratnya adalah tinggalkan akal. Tinggalkan akal, percaya saja kamu, maka nanti bisa paham. Sama persis dengan perkataan Nasrani. Kalau kamu mau bisa beriman dengan keimanan Kristus, ya, tinggalkan akal. Tinggalkan akal, jangan mikir pakai akal. Kalau mikir pakai akal, nanti ini aneh dan bertentangan dan bertolak belakang. Nanti tidak logis, ini kok bertentangan, ini sama itu kok kontradiktif. Nanti enggak diimani, enggak jadi beriman. Maka syarat beriman dengan iman Kristus, itu harus tinggalkan akal. Sama persis dengan perkataan penganut pada telujud, perkataan Tirmizani. Siapa yang mau benar-benar beriman dengan iman yang benar menurut kami, tinggalkan syariat, tinggalkan akal, jangan pakai akal. Karena ilmu yang kami dapatkan dengan kasyaf itu ada ilmu yang bertolak belakang dengan akal sehat sama sekali. Ini Abdul. Wakat kultu iman akhtabtu minhum ma'lumun anna kasfal anbiya'i akazamu wa atamu min kasfi ghairihim wa khabarun asdaku min khabari ghairihim kasbal anbiya wa salatullahi wa salamu alaihim yukhbiruna bima tu'jizu ukulan nasi an ma'rifatihi la bima ya'rifun nasu bi ukulihim annahum tanihun wa yukhbiruna bi majazatil ukuli la bima halatil ukuli wa yamtani'u ayyakuna fi akhbari rasuli ma yunakidu syari'al ma'kuli wa yamtani'u ay yata'arudu dalilani qati'ani sawa'un kana akli yaini au sama'iyaini au kana ahaduhuma sam'iyan wal akharu akliyan fakaifa bima nidda'a kasfan yunakidu syari'a syari'i wal akli wa ulai qad la ya'tamiduna la ya'tamaduna al-kadhiba la ya'tamaduna al-kadhiba lakin yakilu lahum yufayyalu lahum asya'u takunu fi nufusihim wa yazunnunaha fil khariji wa asya'u yarawnaha takunu mawjudatan fil khariji lakin yazunnunaha min karamati salihina wa takunu min talbisati syaitini wa ula'i alladzina yakuluna bil wahdati yuqaddimuna al-awliya'a al-anbiya'i wa yadhkuruna anna nubuwata lam tanqati kama yuzkaru an ibni sab'ina wa nahwihi wa yaj'aluna al-maratiba salasatan yaquluna al-abdu yashhadu awalan ta'atan wa ma'siyatan summa ta'atan bila ma'siyatin summa la ta'atan wala ma'siyatan wa suhudu al-awwalu wa suhudu as-sahihu wa huwa al-farqu baina ta'ati wal ma'asi wa amma suhudu asani fayuriduna bihi suhudal qadari kama kana ba'du ha'ulai yakulu ana kafirun bi rabbi yu'sa wa hadha yaz'umu anna al-ma'siyata mukhalifatul iradati allati hiya al-ma'siyatu wal khalqu kulluhum dafiluna tahta hukmil masiati wa yaqulu sa'iruhum asbahtu munfa'ilan lama taqtaruhu minni fa fa'ala kulluhu ta'atun. Nah, faqad qultu liman khatabtuhu minhu, dan aku berkata kepada orang yang aku ajak bicara minhum di antara mereka orang-orang sufi. Syekhul Islam pernah dialog dengan orang-orang sufi, dan di antara yang beliau sampaikan kepada orang-orang sufi, maklumun satu hal yang maklum bahasanya kasyafnya para anbiya, penyibaan ghaib yang dimiliki oleh para nabi itu lebih luar biasa dan lebih sempurna daripada kasyafnya selain nabi. Dan berita para nabi lebih benar, ya, lebih bisa dipercaya dibandingkan berita selain nabi. Dan para nabi sallallahu wasallamuhu alaihim yukhbiruna memberitakan sesuatu yang akal manusia tidak mampu untuk mengetahuinya. Dan para nabi tidak pernah memberitakan sesuatu yang Nabi ma ya'rifun nasu bi ukulihim ana mumtani'un. Nabi tidak pernah memberitakan sesuatu yang manusia dengan akal-akal mereka bisa mengetahui kalau ini adalah suatu hal yang mumtani' alias mustahil. Fayukhbiruna, maka mereka para nabi dan rasul memberitakan menyampaikan berita-berita yang bi majazatil ukuli, di luar jangkauan akal. La bi muhalatul ukul, tidaklah mereka memberitakan sesuatu hal yang muhal, yang mustahil menurut akal, namun sesuatu yang kita tidak bisa ditangkap oleh akal. Itu berbagai perkara gaib dan berbagai keadaan, cerita tentang keadaan hari akhir, itu sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh akal. Wa yamtani ayakuna fil akhbari rasul, dan tidaklah mungkin berita yang disampaikan oleh rasul itu yunaqidu sharihal ma'quli, bertentangan dengan akal sehat. Dan tidaklah mungkin berita yang disampaikan oleh rasul bertentangan dengan akal sehat. Wayamtani, dan tidaklah mungkin ya ta'arud, bertentangan dua dalil. Yang keduanya adalah dalil qat'i. Tidaklah mungkin, baik keduanya adalah sama-sama dalil logika atau sama-sama dalil wahyu, atau yang satu dalil wahyu dan yang lain dalil logika. Maka bagaimanakah mungkin ada orang yang mengklaim adanya kasab yang bertentangan dengan sharihah syar'i wal akli, bertentangan dengan aturan syariat yang jelas dan akal sehat. Wahaulah, dan mereka-mereka ini boleh jadi tidaklah bersengaja untuk berdusta dengan perkataan-perkataan mereka, akan tetapi mereka itu memiliki khayalan yang mengkhayalkan sesuatu yang ada dalam jiwa mereka, dan mereka sangka itu ada di alam nyata. Dan ada sesuatu yang mereka lihat ada di alam nyata, akan tetapi mereka menyangka itu adalah karomah untuk orang-orang saleh, padahal itu adalah talbis dari setan. Dan mereka-mereka yang mengatakan wahdatul wujud dan lebih mengutamakan wali daripada nabi, dan menyebutkan bahasanya kenabian itu tidaklah berakhir sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Sab'in dan yang lainnya, mereka menjadikan bahasanya manusia itu mengalami tiga tingkatan. Yang pertama, tingkatan hamba yang pertama, yashhadu awalan, pada awalnya hamba itu melihat adanya ketaatan dan ada maksiat. Inilah orang yang baru dalam tataran syariat, ada taat, ada maksiat. Ini taat, ini maksiat. Kemudian tataran yang kedua, ketika orang itu sudah lebih dari tataran syariat, maka yang dia lihat adalah semuanya taat, semuanya taat, tidak ada maksiat. Kemudian tingkatan yang ketiga, tidak ada taat dan tidak ada maksiat. Nah, kita katakan Syaikhul Islam Taimiyah, tingkatan yang pertama itulah cara pandang yang benar. Berarti di dunia ini ada taat dan ada maksiat, itu yang benar. Orang yang punya akidah wahdatul wujud itu meyakini tiga tingkatan ini. Orang punya tiga wajah terwujud itu meyakini tiga tingkatan ini, cara yang pertama, kedua, dan ketiga tadi. Ketika orang itu baru sampai derajat syariat, maka dunia ini ada maksiat dan ada taat. Tapi kalau orang itu sudah melewati tingkatan syariat, maka semuanya dianggap taat, maksiat adalah taat. Dan lebih parah lagi kalau mengejar wahdatul wujud. Tapi belum sampai wahdatul wujud, tingkatan yang kedua belum sampai wahdatul wujud. Belum tingkat sampai tingkatan wahdatul wujud. Kalau sudah sampai tingkatan wahdatul wujud, tidak ada taat, tidak ada maksiat. Karena saya adalah Rob, Rob adalah saya. Loh, siapa taat siapa? Dan kalau tingkatan kedua masih melihat bahasanya ada dua wujud, wujud Allah, wujud makhluk dan wujud khalik. Wujud makhluk dan wujud khalik. Namun semuanya diyakini adalah tanda Allah dalam arti takdir Allah. Namun semuanya dilihat adalah bagi tanda Allah, maka maksiat adalah tanda Allah, maka taat semua. Nah, setelah itu kita sampai pada tingkatan ketiga, tingkatan wahdatul wujud. Nah, kalau orang itu sudah sampai tingkatan wahdatul wujud, maka tidak ada maksiat, tidak ada taat. Dikatakan maksiat sama siapa? Dan dikatakan taat sama siapa? Wong saya adalah Allah, Allah adalah saya. Maka tidak ada taat, tidak ada maksiat. Maka cara pandang pertama adalah cara pandang syariat, ada taat ada maksiat. Yang cara pandang kedua adalah cara pandang takdir. Semua dianggap adalah takdir Allah, kehendak Allah. Dan semua yang sesuai dengan kehendak Allah dan semua yang Allah takdirkan itulah taat. Maka hanya ada taat, tidak ada maksiat. Namun masih ada hamba dan ada khalik. Setelah itu lebih parah lagi, tidak ada hamba, tidak ada khalik, semuanya ada khalik. Maka semuanya tidak ada taat dan tidak ada maksiat. Kata Syekhul Islam, wasud al-awwal wa suhud. Cara pandang yang pertama itulah yang benar, yaitu membedakan taat dan maksiat. Adapun cara pandang yang kedua, mereka maksudkan adalah suhudul qadar. Menilai bahasanya segala sesuatu adalah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam artian masyiah. Kama kana ba'du ha'ula yaqul, sebagaimana sebagian mereka mengatakan aku kafir. Aku kafir fi rabbin yus'a, dengan Rob yang bisa diduhakai. Ini perkataan orang yang sudah berada di tingkatan kedua. Namanya taat. Namanya taat, tidak ada maksiat. Maka ketika orang telah sampai pada tingkatan yang kedua, semua taat, tidak ada maksiat, maka dia katakan anak kafir bi rabbin yus'a. Saya enggak mau percaya Rob, kok Tuhan kok bisa diduhakai. Maka tidak ada di dunia ini kecuali taat. Oleh maksiat adalah taat, oleh taat juga taat. Orang berzina itu juga taat, karena dia menjalani takdir Allah untuk dirinya. Gitu cara pandangnya. Maka tidak ada maksiat, karena tidak ada maksiat. Ini maka saya tidak percaya adanya Tuhan kok bisa diduakan oleh maksiat. Orang ini beranggapan bahasanya maksiat, pengertian maksiat adalah mukhalafatul iradah, menyelisihi kehendak Allah. Kalau mentakdirkan A, Allah mentakdirkan A, kok orang itu kok bisa keluar dari takdir Allah A hingga B, nah itu maksiat. Kalau takdir Allah A dan orang itu mengerjakan A, itu tidak maksiat. Tapi orang yang keluar dari takdir itulah maksiat. Maka tidak ada Rob yang semuanya taat. Itu pengertian maksiat dalam pikirannya adalah mukhalafatul iradah, menyelisih kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam artian iradah kauniyah. Yang iradah kauniyah itu sama dengan al-masyiah. Sedangkan makhluk seluruhnya itu berada di dalam hukum masyiah. Oleh karena itu, penyair mereka, orang yang berada dalam tingkatan yang kedua ini, asbahtu munfa'ilan, jadilah aku di waktu pagi munfa'ilan lima takhtaruhu minni. Akan mengerjakan apa yang engkau pilihkan untukku. Fafi'li kulluhu ta'a. Maka sungguhnya semua perbuatanku itu semuanya adalah ta'a. Maka kenapa ini disebut, pemahaman ini disebut? Karena tidak bisa membedakan iradah kauniyah dari iradah syar'iyah. Tidak bisa membedakan iradah bimakna masyiah dan iradah bimakna mahabbah. Dikira bahasanya ma'asyat adalah mukhalafatul iradah bimakna masyiah. Padahal yang namanya ma'asyat adalah mukhalafatul iradah bimakna al-mahabbah. Yang namanya maksiat adalah menyelisih apa yang Allah kehendaki, kehendak Allah dalam artian apa yang Allah cintai. Bukan kehendak Allah dalam artian apa yang Allah takdirkan. Pemaklumun anna hadza khilafu ma arsalallahu bi rusulahu anzala fi kutubahu fa innal ma'siyata alladhi yastahiqu sahibu wa adama wal iqaba mukhalafatu amrillahi wa rasulihi. Dan satu hal yang maklum bahasanya hal ini menyelisih ajaran para rasul dan isi berbagai kitab suci. Karena maksiat yang menyebabkan pelakunya berhak untuk dicela dan mendapatkan hukuman adalah menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah tilka hududullah wa may yut'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Itulah batasan-batasan Allah, itulah hal-hal yang telah batasan-batasan Allah berupa perintah yang tidak boleh ditinggalkan dan larangan yang tidak boleh diterjang. Dan barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya maka akan Allah masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya berbagai sungai, mereka kekal di dalamnya. Wadzalikal fawzul 'adzim, itulah keberuntungan yang sangat-sangat besar. Wa may yasilaha rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adabun muhin. Dan barang siapa yang berhak kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan-batasannya maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka khalidan fiha, orang itu lama di dalam neraka. Walahum adabun muhin, dan untuknya siksaan yang menghinakan. Wa sanadfu al-faqqa bainal iradah kauniyah wal iradah diniyah wa al-amru al-kauni wa amru ad-dini. Dan akan kami sebutkan perbedaan antara iradah kauniyah dan iradah diniyah. Dan ada perintah kauni dalam artian sama dengan takdir, dan perintah dini sama dengan syariat. Al-Fatihah. Wakana hadil masalah dan permasalahan ini telah rancu pada sekelompok orang-orang sufi, lalu dijelaskan oleh Junaid rahimahullah kepada mereka. Maka siapa yang ikuti Junaid dalam masalah tersebut, fakana ala sadat, maka dia di atas kebenaran. Dan siapa yang menyelisihinya, maka dia sesat. Fa'inam takalamu fi anar umur kullah habimasyiatillah wa kudratih. Maka sebenarnya mereka Fa'inam takalamu, maka mereka berbicara bahasanya segala perkara itu dengan kehendak Allah dan kuasa Allah. Dan lebih syuhudi hada at-tauhid. Lebih syuhudi hada at-tauhid. Dan itulah tauhid. Ketika seorang itu berkeyakinan semua adalah takdir Allah, itulah yang dianggap tauhid. Dan mereka namakan hal ini dengan al-jam'u al-awwal. Maka Junaid menjelaskan kepada mereka, bahasanya tidak harus kita bedakan labuda min sudir pakistani. Perhatikan adanya perbedaan yang kedua, yaitu bahasanya di samping kita mengakui bahasanya segala sesuatu itu memiliki kesamaan, yaitu digendaki oleh Allah dan terjadi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan Allah ciptakan, namun wajib kita bedakan antara yang apa yang Allah perintahkan, Allah cintai dan Allah ridai, dan apa yang Allah larang dan Allah benci dan Allah murkai. Dan kita bedakan antara para wali Allah dan para kekasih Allah. Ya, demikian Allah. Terima kasih.